paksakan untuk tak pergi dari. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersama.

istri dia. Kamu siapa? Kamu sangat muda deh. Jangan pernah sekali. Kamu tuh sih siapa? Pergi darimu tak sanggup lagi.

Setia.